Setiapmu kasih kau kirimkan padaku dari rantau sana. Kata yang mesra tulisan tangan untuk rindu tercinta. Setahun kini sudah lalu, setahun penuh dendam rindu. Potretmu jual pelipur lara, kawan yang setia. Di mana juga aku berada, kemanapun ku pergi, potretmu selalu ku bawa serta, tak pernah berpisah. Walaupun potret usang sudah, ku simpan dan ku belai sayang. Takkan ku buang begitu saja sampai masa pergi. Potretmu selalu ku bawa serta, tak pernah berpisah. Walaupun potret usang sudah, ku simpan dan ku belai sayang. Takkan ku buang begitu saja sampai masa datang, sampai masa.